kanca mitra makarya kang amarsuti ing rebu daya tilarane para kinma engkang dahar dendanu jubrono Pujine atur puji panjenengan Bapa tungkara ingkang ayu ayak-ayak pamekas ayak-ayak mekaten sagung para pamirsa budaya penggasing pasugatan kula kula warga ageng paguyuban mitra makarya wirawati sekemantingan anggenipun langsung panglipur seni tayub gagrak kemantingan ngawi ing masana sugengan nikmati ngantos mangke pepanggih malih ing sanes pedal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.